Kita lanjutkan Mas Febri lagunya dan Rindu Terobati bersama Ulfa Damayanti dan Kedur Ciu. Itu yang engkau katakan, cepat katakanlah sekali lagi, bukankah itu yang kau katakan? Coba katakanlah sekali lagi, bukankah itu yang kau katakan? Kau katakan Mas Gawang juga terima kasih. Nonong, selamat siang Nonong ya.